Spesial lagu ini buat Abah Haji Rifai. Bapak Haji Rifai, terima kasih. siapa? Belum habis, Bah. Matur nuwun kabar Rifai. Pas pasukan racun asmara. Waduh, makasih, selamat datang.